berdoa. Tapi ada juga nama kepanjangan menjadi nama ayahnya atau menjadi nama suaminya. Yeah. Apakah di Islam diperbolehkan? Tetap bersama kami pemirsa di titian kolbu. Insya Allah. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman bahwa memberi nama pada anak itu adalah suatu doa juga pada dari orang tua kepada anaknya. Nah, kalau sudah meranjak dewasa, ketika kita sudah mempunyai pasangan, terutama kita sebagai yang wanita gitu, apakah memang di Islam diperbolehkan, Ustaz? Kayak saya masih pakai nama almarhum papa saya, yaitu Pak Sobari gitu. Terus ketika saya menikah, suami saya ingin namanya Wibawa gitu, tapi tidak mengurangi rasa hormat suami saya, alhamdulillah suami saya masih mengizinkan memakai nama Sobari ayah saya gitu. Iya. Seperti apakah di pandangan dalam Islam? Iya, merujuk kepada bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi sempat sudah kutipkan hadisnya, makanya Nabi menyebutkan bismi asmaikum wa asma'i abaikum. Nama kamu dan nama bapak kamu. Jadi kalau ditanya bagaimana secara pandangan Islam, justru malah dianjurkan. Ya, orang-orang sekarang jangan malah, ya kepada pemirsa TV One yang ada di rumah gitu, jangan malah gengsi. Lagi kalau, maaf, kalau zaman dulu kan namanya agak-agak aneh gitu ya. Memang ya minta maaf ya, nama orang-orang tua duluan. Ya mungkin karena jarang mendengarkan seperti siaran rohani lewat titian kolbu begini. Ya kalau sekarang kan alhamdulillah, setiap hari TV One pernah absen. Iya, amin. Ya, asal siapa aja dengerin untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah itu jelas-jelas. Ya orang-orang tua duluan, saya kadang-kadang ibu, tahu ya kalau belum-belum sebelum Ramadan kemarin, ada namanya kan bulan Sa'ban. Ya bu ya. Orang Jawa, orang Betawi sering nyebut namanya bulan Rawah, kan tuh ya? Ya, betul ya? Nah, itu atau kadang-kadang begitu nyekar ketika sawalan begini, gitu. Itu kadang-kadang nyebutin leluhur, malu sendiri. Di hati ketawa, Al-Fatihah ta'ila arwah, ada namanya Ketok bin Pentul, tuh. Iya, bukan cerita dongeng ini. Betul-betul, gitu. Ya, nah, tapi ya kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, juga pada jemaah ada di sini, agama menganjurkan. Ketika tadi saya bertanya, boleh nggak Ustaz? Oh, justru dianjurkan pakai nama bapak. Ya maksudnya dirangkaikan, silakan. Iya. Ayah saya Sobari, insya Allah sabar. Namanya dipakai, jangan kayak anak sekarang. Nama ayahnya cakep kan, barusan kayak ayah baca dia Pak Sobari. Ini udah cakep, ayahnya namanya Muhammad, ibunya cakep namanya Fatimah. Dia singkat. Ibunya dipanggil nyokap, bapak bokap, digabung bonyok. Kasihan banget ya. Baik, Ibu ada yang mau bertanya, Ibu silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Nama saya Dia. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Iya. Siapa yang utama memberikan nama anak, ayah atau ibu? Itu aja ya? Iya, baik. Ya, berarti ketika tadi merujuk kepada hak kewajiban orang tua terhadap anak, itu kompromi dari keduanya. Memang, yang merujuk kepada surah An-Nisa ayat ke-34, Allah lewat bahasa Al-Quran secara objektif telah menyebutkan, yang paling urgen adalah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', yang namanya suami menjadi pemimpin terhadap istrinya. Jadi yang paling urgen memang suami. Tapi seandainya ya tidak otoriter, tidak diktator, dikompromikan, itu tidak jadi masalah. Karena memang kewajiban berdua. Ya kan orang tuanya nggak mau kong dikatakan, apa namanya, oh ini, ya dikatakan, oh kamu anak ayah kamu, ayah nggak ngelahirin tuh. Gitu kan, oh anak ibu kamu, singkatnya panjang loh cerita, nggak ada habis-habisnya tuh. Gitu. Singkatnya anak berdua dalam artian, nah di situ kewajiban untuk kedua, dan tapi yang paling utama adalah suaminya. Gitu. Iya, sudah jelas Ibu? Iya. Baik. Ibu ada mau bertanya lagi silakan. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nah, Pak Ustaz, saya mau tanya nih, apa benar nama seorang anak itu akan mempengaruhi makna artinya? Maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dian. Oh, Ibu Dian. Maksudnya mempengaruhi perilakunya ya, Bu ya. Oh, iya. Baik. Silakan Pak Ustaz. Iya, Ibu, itu nama, karena memang Nabi menyebutkan merupakan doa dan juga merujuk kepada sejarah yang Nabi lakukan. Begitu Nabi pindah dari Mekah ke Yatsrib yang berubah nama jadi Madinah, kemudian Nabi lakukan nama-nama sahabat yang makna tadi berubah makna-makna yang jelek diganti dengan nama-nama yang bagus, yang ada nama-nama Asmaul Husna, juga nama-nama orang-orang yang bijaksana. Jelas mempengaruhi, sangat amat mempengaruhi. Makanya jangan asal-asal memberikan nama kepada anak-anak kita. Itu pengaruh gitu kepada kecenderungan. Contoh ya, namanya, nama saya Taufikur Rahman, ya bukan berarti air laut siapa yang ngasihin sih kan gitu Bu. Iya, tapi terasa ketika kita ini, ya Allah, ya syukur-syukur bisa saya sampaikan begini, Bu, bisa dipahami. Nah, berarti sinonim dalam artian tafaulan dengan namanya. Itu pengaruh gitu. Makanya namakan biar betul-betul nama-nama yang baik. Begitu. Sangat berpengaruh. Iya, makasih Pak Ustaz. Iya, Bu. Iya, baik. Nah, Ustaz, seiring berjalan waktu, terkadang pemberian nama dari orang tua itu kita ganti gitu, Ustaz. Boleh nggak sih orang tua kita udah capek-capek ngasih nama gitu ya, tiba-tiba diganti sama kita gitu. Saya juga ganti nama nih. Silakan Ustaz. Ya, kalau mengganti tidak merusak kepada makna, gitu ya. Nama, ya aslinya Ahmad Taufik. Dari orang tua tuh jadi Taufikur Rahman, gitu kan? Ya itu itu nggak mengganti kepada objeknya. Hmm. Memang makna di situ yang intinya yang betul-betul jadi benang-benang Taufiknya itu, gitu. Nah silahkan saja, jangan juga jauh nama dari desa cakep Muhammad Yusuf, nyampe Jakarta jadi Yosef. Nah itu jauh maknanya tuh berubahnya. Ya, nah, kalau kepada kita jangan, gitu kan? Ya. Iya, nama cakep-cakep gitu kan, Bu. Bu, namanya dari cakep, dari di desa itu cakep, Siti Maisarok. Sampai di kota, Maya. itu berubah kepada makna yang ininya, gitu. Begitu. Iya, baik. Dan kalau juga kita bicara mengenai nama, bagi nama kita sudah tertanam ya, Ustaz ya, gitu. Iya. Apa ya, untuk identitas kita, untuk apapun gitu ya, kebutuhan untuk hidup kita. Nah, apakah nama nanti kita ini pertanyaan yang nanti juga misalnya yang ganti nama itu Ustaz, akan dipertanyakan juga nanti di akhirat kelak. Ya, orang tua ketika dia telah menjalankan kewajibannya lepas sudah. Nah, ketika nanti anaknya begitu dia mukallaf, dia baligh ya, sudah kalau perempuan ditandai dengan menstruasi alias sudah haido, bagi laki-laki yang sudah baligh gitu. Nah itu memang orang tua lepas tanggung jawab. Ya makanya tolong suka jadi bahasa, ya wajar kalau ada orang menyebutkan salah nama kita koreksi. Suka jadi bahasa, nama itu gak sembarangan gitu kan. Ya guru bikin bubur merah bubur putih dulu kan gitu. Iya. Nah itu ya orang tua gak kesalahan, tapi seandainya anaknya sendiri yang merubah, apalagi merubahnya secara ugal-ugalan, iya, ya sembarangan. Jadi nanti yang bertanggung jawab kepada dirinya, orang tua kewajibannya sudah tidak jalankan. Begitu. Itu secara hukum agamanya. Makanya Mbak Cici ya, kalau melihat kepada ini kayaknya enggak dalam artian kalau kita hanya membicarakan nama saja ya, karena kalau saya lihat di dalam hadisnya itu Nabi menyebutkan tadi berawal kepada hak kewajiban bukan hanya nama. Ya bahkan memang itu termasuk salah satu kewajiban yang utama, pertama nama. Tapi jangan bangga dulu ketika orang tua sudah memberikan nama yang baik kepada mereka, kepada anak-anak kita, ada lagi ditunggu dengan kewajiban-kewajiban yang berikutnya. Dan itu merupakan hak-hak anak kita. Apa saja itu Ustaz? Tidak tahu. Ya. Allah Karim yang kedua, kata Kanjeng Nabi, ya jelas hadisnya, hakul walad ala walidihi. Hak anak terhadap orang tuanya, kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Yang pertama jelas yang tadi kita bahas sudah, ayuh sinasmahu, memberikan nama yang baik. Yang kedua, langsung maksudnya. Boleh, silakan Ustaz. Yang kedua kata Kanjeng Nabi, lebih urgent lagi. Apalagi melihat fenomena di zaman sekarang, kondisi di zaman sekarang nih. Ya terutama kita hidup di kota, ibu kota Jakarta, maupun ya dimana-mana pun adanya. Apa yang nomor dua, lebih berat ini. Ayu'allimahul kitabata. Ajarkan kepada mereka, supaya mereka enggak buta dengan baca tulis Al-Quran. Jadi redaksi di hadis ini bukan harus anak menghafal Quran, tapi redaksi lebih umum, lebih universal, Alkitabah, supaya enggak buta dengan isi kandungan Quran. Nah, ini hanya pintar membaca Al-Qur'an tapi insyaallah bisa mengamalkan. Ya, berarti di sini ilmu dunianya ada, ya, ilmu ya. Agama juga ada. Subhanallah. Betul. Iya. Baik, Ustaz, kita akan lanjutkan ya kewajiban orang tua terhadap anak ya, Ustaz ya. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, Teti Angkol gua akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Insyaallah. Masih pemirsa, nah masih setelah bersama kami di Teti Angkol gua dan kita masih membahas tentang etika pemberian nama kepada anak. Dan pastinya kalau kita memberi nama kepada anak harus ada syaratnya nggak sih Ustaz? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Apakah mempersiapkan jauh-jauh hari seperti yang tadi sudah saya sampaikan? Ataupun mungkin bisa bertanya kepada orang yang lebih tua seperti orang tua kita yang alim ulama seperti itu kah Ustaz? Ada baiknya seandainya kita maksudnya menyamakan persepsi ya nama kita udah punya persiapan. Kompromi antara suami istri, anak belum lahir, kalau insya Allah Allah izinkan anak yang lahir ini laki-laki, kita akan namakan si Fulan. Seandainya kalau lahir dengan anak perempuan, insya Allah kita persiapkan nama si Fulan. Tapi ada baiknya kita tukar pikiran dengan mereka-mereka yang memang piawai dalam bidangnya. Gitu. Dalam artian, ya nama-nama itu bahkan lebih ini lagi, seandainya ingin lebih meyakinkan lagi keikhtiatan kita, kehati-hatian kita juga silakan diistikharahkan. Kadang-kadang kan begitu kita nanya, ya pengalaman yang pernah banyak terjadi gitu kan, nanya kepada ulama, si Fulan memberikan nama ini gitu kan, nanya lagi sama gurunya yang ini memberikan nama ini, nah kita bimbang, ini terjadi dilematis, semuanya bagus gitu ya, ada nama-nama bagus, tentunya ada yang lebih terbagus. Nah bagaimana ya syaratnya, ya udah cobalah kita samakan prasasti kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya silakan kita istikharahkan itu sampai begitu. Jadi ya memang anak ini betul-betul ya dibilang susah juga gampang, dibilang gampang juga susah, dalam artian nggak boleh sembarangan gitu. Ya silakanlah kita bersusah lebih dahulu ketimbang nanti kita menganggap remeh tapi kita malah nyesal belakangan. Begitu. Baik. Iya, saya kasih kesempatan lagi ya Ustaz ya. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan dari sebelah mana dulu? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berpikir yang saya tanyakan ini Ustaz, ya. Apa saja yang tidak dianjurkan dalam memberikan nama untuk anak kita? Iya. Baik, itu saja Ibu. Ya. Iya. Silakan Ustaz. Iya. Yang enggak diperbolehkan tadi pertama dengan memakai nama Asmaul Husna yang tidak dimajemukan. Gitu. Yang kedua, nama-nama ya apa? Lawan-lawan daripada musuh-musuh Nabi. Gitu. Mana lagi? Misalkan, waduh, Zat kan Korun tuh kaya, Zat. Gitu. Namainlah si Korun gitu. Ya, itu sejarah betul, cuman kurang bagus sejarahnya. Dia terkenal orang yang bakhil, yang koret gitu. Wah, namain anak yang enggak boleh nih. Mana Fir'aun. Ya jelas-jelas mananya. Asal kata Farro yasiru, lari. Ana yaunu aunan, pertolongan, orang yang lari dari pertolongan Allah. Makanya namanya Fir'aun tuh. Nah, itu jangan. Gitu. Jadi nama-nama yang silakan, usah pengen rada ngetren sedikit, ada nama nabinya cuma dikolaborasi dengan nama-nama yang sekarang siapa, silakan saja. Cuman tidak keluar kepada makna doa buat anak itu sendiri. Gitu. Mau bahasa apapun juga Ustaz ya. Sekarang banyak kok. Iya, banyak gitu. Tinggal beli bukunya, lantas ditanyakan lagi kepada yang ngerti maknanya. Iya. Begitu. Iya, baik. Iya, Ibu ada yang mau bertanya lagi silakan. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Iya. Apa benar ada hukum haram dan makruh dalam pemberian nama anak? Hukum haram makruh gimana nih? Dalam pemberian nama untuk anak. Ada nama yang diharamkan. Iya, nama yang diharamkan apa makruh? Jadi jelas-jelas masih ada kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi. Kalau kita namain anak kita langsung ya, atau nama Jabbar itu Kohar, itu diharamkan karena bukan tempatnya. Nah itu yang kadang-kadang suka orang tua bilang nama ya bukan jelek kok, misalkan Khairullah gitu kan, itu cakep mananya kebaikan Allah. Ini kadang-kadang itu bagus, betul-betul bagus nama kebaikan Allah, cuman khawatir karena itu nama Asmaul Husna yang namanya Allah mah nggak ada cacatnya. udah bagus semua, jelas-jelas itu yang hak gitu. Cuman karena ini kondisikan sama hamba Allah, harus kita edofatkan, harus dimajukan dengan pengakuan hambanya. Kalau langsung pure nama Allah saja, ini yang kadang-kadang suka jadi melintir, karena itu suka dipanggil orang tua di keberatan nama gitu. Nah itu yang dianjurkan, harus dimajukan dengan idofat penghambaan. Begitu Ibu, dipakai, dilabrak. Nah inilah yang disebut melanggar kepada aturan agama. Begitu Bu. Iya. Gitu, kasihan nanti kepada yang bersangkutan subjeknya. Gitu, keberatan yang sekarang oleh itu keberatan nama ini. Gitu, itu hanya istilah orang sekarang aja. Padahal intinya kepada agama dilarang sudah. Gitu. Adapun juga kita terkadang suka mendengar ada anak yang sakit-sakitan, misalnya Ustaz, ada yang nggak mau sekolah, yang malas, itu udahlah ganti nama aja gitu, pakai nama ini kok alhamdulillah ya, kok jadi sehat, jadi sekolahnya rajin, jadi ranking, itu memang berpengaruh berarti ya, ya Ustaz ya. Sebenarnya tadi makanya ketika kita memberikan nama itu tadi saya bilang kan ya, jangan sampai nyesal ya. Belakangan, betul. Bahkan nggak dilarang orang tua untuk kita mengistikharahkan terlebih dahulu, gitu ya. Karena dari pilihan itu ada yang mungkin namanya itu ya, jadi ya apa namanya, betul-betul menjadi nanti kepada perilaku anaknya itu. Iya, betul. Nah itu biar betul-betul jangan salah lah makna, biar betul-betul nama yang bagus. Iya. Sebelum memberi nama juga baca bismillah dulu ya, maksudnya bismillahirrahmanirrahim, nama ini gitu ya. Bahkan ada yang undi itu. Apa? Iya, boleh saya cerita dikit nih? Boleh. Wih, nama. Cerita Ustaz, anak-anak ada 6, dinamain semua dari surah Fatihah. Lahir yang pertama laki, ayat Fatihah pertama apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim, namain Abdurrahim. Bagus jelek Bu? Bagus. Lahir lagi yang kedua laki lagi, Alhamdulillahirrabbilalamin. Siapa kira-kira? Hah? Siapa? Alamin. Duluan cerita ini ketimbang perceraian antara Kristi dan anak. Ya, tidak bahkan Muhammad Hamdi dari alhamdulillah tuh. Betul. Laki lagi ketiga laki lagi, Ar-Rahmanir Rahim Abdurrahman. Laki yang keempat laki lagi, laki mulu nih Ustaz tanyanya. Betul. Malik Abdul Malik. Ya, alhamdulillah boleh kepengen yang kelima perempuan waktu itu. Iya dinamakan iya karena budua, iya karena siapa namanya? Hah? Iya karena budua, iya karena sena apa kira-kira? Ain. Dinamakan Siti Istiana, yang lahir ini pengais ini apa, yang lahir laki-laki ihdinas siratal mustaqim, dinamakan di surah Fatihah. Ada cerita Ustaz Taufik, anak-anak dan 6 anak anak pada besar-besar, kalau ngumpulin mereka anak gampang sekali, tinggal sebut satu kata kumpul semua. Apa itu Ustaz? Alfa. Boleh juga tuh ya Ustaz ya, ide yang bagus. Jadi gak pusing-pusing ya Ustaz ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan titian kolbu dengan kesimpulan dari Ustaz Taufikur Rahman. Seperti apa kesimpulannya, tetap bersama kami insya Allah. Ya, kewajiban kita sebagai orang tua adalah salah satunya memberikan nama yang terbaik untuk anak kita, sekaligus doa selanjutnya adalah akikah. Dan apakah memang ketika pemberian nama kepada anak itu disambung dengan akikah atau bagaimana prosesnya Ustaz? Ya, merujuk kepada bahasa Nabi memang kan disebutkan al-gulamu murtahinun bi'akikotihi, setiap bayi yang baru lahir, anak siapapun ia namanya, tergadai dan bisa lunas dengan melaksanakan akikahnya. Ya memang kalau rezekinya ada, orang tua sebagai orang tua ya pengennya anak yang terbaik kan. Ya apa, dianjurkan oleh Kanjeng Nabi itu bahwa anhu yaumas sadi. Jadi disembelihkan, kalau dia anak laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing, ya memang secara aturan ajaran agama kalau mengikuti kepada perbuatan Nabi di hari ke-7. Bukan berarti tidak memberikan namanya harus jadi ke-7, dari hari pertama pun karena orang itu sudah mempersiapkan, silahkan. Cuman bahasanya kalau boleh dikatakan ya diresmikannya di hari ke-7 sampai diakikahkan, kemudian disimpulkan dipotong rambutnya. Bahkan kalau ajaran orang tua kita tuh baik, ditimbang berapa banyak beratnya, kemudian diukurkan harga emas berapa, bukan kita berikan mah uangnya ya, disedekahkan kepada yang berhak menerimanya. Itu udah termasuk ya apa, pendidikan ajaran yang sangat mulia tuh. Karena semenjak masih bayi sudah diajarkan supaya ini anak dari segi namanya juga ke depannya mudah-mudahan menjadi anak-anak yang murah tangan. Gitu. Nah, seandainya Ustaz rezekinya enggak mampu dari ketujuh, Nabi menganjurkan kelipatan ketujuh. Di hari ke-14. 14 enggak mampu, di hari ke-21. 21 enggak mampu, terus kelipatan ketujuh lagi. Mana? Ke-28. Enggak mampu juga, ya syukur-syukur mudah-mudahan anak yang nanti ke depan Allah berikan kemampuan, silakan dia pribadi. Mengakikahkannya. Ya. Gitu. Karena yang namanya hutang, bagaimana sih Ibu ya? Begitu. Iya. Ya. Nah, melanjutkan tadi Ustaz, kewajiban kita sebagai orang tua selain memberi nama, memberikan akikah, ada yang lain Ustaz? Iya, memang kalau merujuk kepada hadisnya, kayaknya enggak adil kalau kita cuma menyebutkan nama saja. Iya, ya, walaupun memang pagi ini kita tadi tema ya, iya, maksudnya tentang anak, ya, iya. Nama gitu kan. Nah, Nabi menyebutkan ada lebih urgen, apa, ajarkan kepada mereka supaya mereka enggak buta dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan dunia dan ilmu pengetahuan agama. Orang tua sering mengajarkan, Ibu. Ketika dunia kamu kejar, agama kamu lupakan, maka ya insya Allah agama luput. Tapi kalau agama kamu utamakan, dunia juga kamu ikut, dan insya Allah dunia ikut. Nah, ini kewajiban orang tua di samping nama anak yang baik buat mereka. Ajarkan kepada mereka. Kalau perlu, cross-check dulu guru-guru zaman sekarang, jangan sampai salah acuan. Ya, ternyata yang ngaji sebenarnya ngaji. Karena sekarang udah banyak sekali model macamnya. Khawatir. Bisa-bisa nanti orang tua, jangan lagi orang tua, gurunya berani ngelawan. Na'udzubillah min dzalik. Tuh kewajiban orang tua. Yang ketiga, kita sebagai orang tua, nama sudah cakep. Pendidikan agama, ya Allah, bagus sudah. Ada lagi yang ketiga, untuk membentuk mereka akhlakul karimah jadi baik. Yang ketiga lebih urgent juga, an la yarzuqahu illa thayyiban. Jangan sekali-kali kita kasih makan kecuali dari hasil yang halal. Itu. Jadi jangan sampai ya kita silau dengan dunia. Silau dengan dunia gimana? Ada ya cobaan mendapatkan ya banyak keuntungan besar. Tapi hasilnya dari hasil yang gak benar, kasihan. Karena yang namanya makan juga merupakan satu urgen. Sesuatu yang kita makan, kita kanjeng Nabi menjadi sumber perbuatan. Kalau yang kita masukkan dari yang halal, implikasinya perbuatan yang halal. Yang kita masukkan dari yang haram, gak ketukar. Akan berimplikasi kepada perbuatan yang haram. Orang sekarang banyak cerita kok, Ustaz, yang kasih di hal dari yang halal aja masih banyak yang melintir. Apalagi dari yang haram. Ini kewajiban-kewajiban orang tua di antaranya begitu. Iya. Yang sudah terlanjur, Ustaz, mungkin beliau mereka-mereka yang memberi nama tidak tahu ya orang tua gitu bahwa memang ada etika memberi nama anak sekaligus doa yang memang sudah terlanjur ngasih nama anak. Istilahnya tidak menjadi doa atau asal-asalan, apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya, pengalaman yang pernah saya alami dan terjadi ya, ya ketika sedang mengaji dengan guru-guru saya di Jakarta itu ya. Ada seorang, udah orang besar, orang tajir gitu. Mungkin ketika memang ya Betawi tulen tadiannya namanya maknanya sendal. Ini apa? Bukan, artinya apa Ustaz namanya? Iya, bahasa Arab itu naklun ya. Gitu, sendal maknanya. Lah begitu, udah bukan orang, bukan masih ya seandainya ini pemirsa yang saya ceritakan di keluarga, ya saya berani bertanggung jawab karena memang bukan cerita kadang-kadang. Gitu. Ternyata ketika dia, dan dia orang besar, ya orang, kalau bahasanya kalau orang Jakarta bos narkoba lah, tukang narik kontrakan babak. jangan salah nih, narkobanya mana? Gitu. Juga kalau narkoba yang nomor terlarang mau tuh bilang dibalik. Ini gua kontrakan, bos kontrakan, Bu. Dan begitu ngaji dengan saya punya guru, nama itu diganti. Ya, cakep menjadi yang tadi senda berganti jadi Jabali, keindahan. Langsung dia nerima, emang begitu harusnya. Nah, gak apa-apa langsung dirubah ya, karena kita gak tahu ya Ustaz ya. Iya deh, baik. Nah Ustaz, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini, kita akan mendengarkan doa nih dari Ustaz ya. Insya Allah nanti doa kita di pagi ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anak-anak kita dilindungi, amin, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa auladikum. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, keberkahan kepada anak-anak kami, wa zurriyatina wa zurriyatikum, juga berikan keberkahan kepada anak cucu kami. wala tadurruhum, dan janganlah engkau berikan mara bahaya kepada mereka. Wala tadurruhum warzuqna firrahum, akan tetapi berikan anugerah rezeki yang baik kepada mereka. Lito atika, untuk bisa selalu berbakti dan mematuhi kepada ajaran agamamu. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha luas dengan segala kasih sayangnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima permohonan kami, karena sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Terima selalu permohonan taubat kami, karena sesungguhnya engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Semoga pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang ada di sini tidak salah memberi nama kepada anak. Ya. Bagian telanjur tadi Ustaz bilang, nggak dirubah, nggak apa-apa ya, Ustaz, ya. Uh-huh. Iya, dan semoga doa kita di pagi hari ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya Ustaz, ya, ilmunya, doanya. Amin, robbal alamin. Ibu-ibu, terima kasih Bu ya sudah ada di sini, Ibu ya. Ibu-ibu juga terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi. Salam untuk keluarga. Dan pemirsa, terima kasih atas kesan Anda bersama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kogus setiap hari Senin sampai dengan Jumat 3:30 pagi hanya di TV One. Jadi kirani Ustaz Taufikur Rahman berkata huruf pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.